Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita kembali melanjutkan penjelasan tentang beberapa hal berkaitan dengan akidah dan keimanan dan tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap seorang mukmin yang terjerumus ke dalam kemaksiatan atau dosa. Maka seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, maka Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini dia masih seorang mukmin, dia masih seorang muslim, akan tetapi keimanannya berkurang karena kefasikannya, karena dosa yang telah dia lakukan. Hal ini memberikan arti bahwasanya dia seorang mukmin, maka dia masih memiliki hak-hak sebagaimana seorang muslim. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dijatuhkan kehormatannya, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan beberapa dalil dan ayat sudah kita sampaikan sebagiannya. Yang berikutnya adalah yang disampaikan oleh muallif rahimallahu taala, qala wa fi riwayatin li muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, hatta idza faragha Allahu min al-qada bainal ibad, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala selesai memutuskan permasalahan antara hamba, artinya menentukan mana yang salah, mana yang benar, atau menentukan antara dua hamba yang bertikai ketika di dunia. Atau memutuskan mana orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadili dengan seadil-adilnya. Maka di sini dalam hadis ini, setelah Allah Subhanahu wa taala selesai memutuskan semua permasalahan tersebut, wa arada ay yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan sebagian orang karena rahmatnya yang mereka sudah berada di dalam api neraka. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan menghisab dan kemudian memutuskan mana yang masuk neraka, mana yang tidak, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan dari api neraka sebagian hamba-Nya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang. Amarul malaikata ay yukhriju minan nari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat-Nya supaya mengeluarkan dari api neraka. Man kana la yusyrik billahi syai'a, yaitu orang yang tidak pernah melakukan perbuatan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun dalam ibadahnya. Hanya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan apabila orang tersebut melakukan dosa syirik, maka dia tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Mimman aradallahu ta'ala ayyarhamahu, mimman yaqulu la ilaha illallah, yaitu dari orang-orang yang Allah kehendaki untuk diberi rahmatnya, dari orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, menunjukkan dia orang mukmin. Faya'rifunahum finnar, maka mereka, yaitu para malaikat itu, mengenal mereka finnar di dalam api neraka. Artinya malaikat ini mengenali mereka. Dari apa? Ya'rifunahum bi'atharis sujud. Para malaikat itu mengenal mereka dengan bekas sujud. Ta'kulun naru min ibni Adam illa atharis sujud. Akan terbakar oleh api neraka dari Bani Adam kecuali bekas sujud. Kecuali bekas sujud. Haramallahu 'alan nari an ta'kula atharas sujud. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada api neraka untuk memakan anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Hal ini menunjukkan kedudukan salat dan keutamaannya, ya, kedudukan yang agung dan keutamaan salat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'ahdu bainana wa bainal kufri as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa perjanjian atau perbedaan antara kita dengan kekufuran adalah salat. Barang siapa yang telah meninggalkannya, maka dia telah kufur. Hal ini dikarenakan di antara faedah keutamaan salat adalah nanti di yaumil qiyamah, walaupun orang tersebut memiliki banyak dosa dan akhirnya dia terjerumus ke dalam api neraka, maka di satu waktu ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya, mengampuninya, merahmatinya, maka terlihat dari anggota tubuhnya, dari asar, dari bekas-bekas sujud. Maka jika orang tersebut tidak sholat, maka bekas-bekas tersebut tidak akan terlihat. Fayukhrijuna minan nari wa qadim tahashu fayusabbu alaihim ma'ul hayah. Kemudian dikeluarkan mereka ini dari api neraka dan keadaan mereka ini sudah gosong karena terbakar. Kemudian mereka disiram dengan air kehidupan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, mereka masuk ke sungai kehidupan. Fayambutuna minhu kama tambutul hibah. Kama tambutul hibbah fi hamilis sayil. Maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di lembah-lembah. وكذلك ما ذكر في أحاديث الشفاعة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. Begitu juga disebutkan dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang syafaat, bahwasanya keluar dari api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi min alkhair, dan ada pada hatinya ini satu kebaikan, ma yazinu sya'irah, yang kebaikannya itu tidaklah seberat sya'ir, gandum. Wa fi riwayah burrah, yaitu gandum. Dalam riwayat lain, habbah khardalin, yaitu sebiji sawi. Jadi masih ada kebaikan dalam hatinya. Fahadihil ahadis, maka hadis-hadis ini, kulluha allati balagat haddat tawatir, maka hadis-hadis ini seluruhnya yang sudah mencapai tawatir, mutawatir. Mutawatir itu yang begitu banyak. Ya. Afadat telah memberikan faedah, anna ahlal ma'asi yakhrujuna minan nar bisyafa'ati syafi'in. Bahwasanya para pelaku kemaksiatan, mereka di satu waktu akan keluar dari api neraka karena mendapatkan syafaat. Wa bi rahmati arhamar rahimin, dan juga dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin, fa yadkhulunal jannah, maka mereka pun masuk surga. Insyaallah nanti akan kita bacakan hadis tentang orang yang terakhir masuk atau terakhir keluar dari api neraka dan terakhir masuk surga. Kita selesaikan dulu apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah taala. Wa qad qala syekh, telah berkata syekh rahimahullah taala, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, innal iman al-mutlaq at-tam yamna'u min dukhulin nar wal imanun naqis yamna'u min al-khuludi fihi. Bahwasanya iman yang sempurna itu akan mencegah seseorang dari api neraka. Kalau sempurna keimanannya. Sementara iman yang kurang, yamna'u minal khuludi fiha, ini mencegah seseorang kekal di dalam api neraka. Kenapa? Karena ada keimanan padanya. Walaupun dia keimanannya kurang, sehingga dia harus masuk ke dalam api neraka, tetapi tidak kekal, karena masih ada keimanan padanya. Wa yashhadu li hadza qaulullah azza wa jalla, dan telah menjadi dalil tentang hal ini, yaitu firman Allah taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Tidak ada kesyirikan padanya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan keamanan di sini adalah keamanan di dunia, ketentraman hati. Adapun di akhirat, keamanan dari api neraka, baik itu keamanannya secara mutlak, yaitu dia tidak masuk api neraka sama sekali. Hal ini dikarenakan keimanannya sempurna. Atau dia masuk ke neraka, tetapi dia aman dari kekal di dalamnya. Sehingga ketika selesai hukuman siksa yang dia terima di dalam api neraka, kemudian dia diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke surga, inilah keamanan. Kenapa? Karena dia memiliki keimanan yang keimanannya tidak dicampur dengan kesyirikan. Qala rahimahullah ta'ala, fa'alaika ya abdallah, bihadhil aqidah, maka wajib bagimu wahai hamba Allah untuk berpegang teguh dengan akidah ini. Fahiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah, maka ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-mustanadah ilal adillati min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang akidahnya itu bersandar kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallati jara alaiha salafuna salih rahimahumullahu ta'ala wa billahi taufiq. Dan sesuai dengan apa yang berjalan di atasnya para salafus salih rahimahullahu ta'ala, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan pemahaman para salafus salih yang mereka itu adalah para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang menjelaskan tentang ahli neraka paling terakhir, disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridainya, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu akhiru ahli nari khurujan minha. Sesungguhnya aku tahu orang yang paling terakhir atau penghuni neraka yang paling terakhir keluar darinya. Wa akhiru ahli nari dukulan, dan penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalamnya. Kemudian kata Rasulullah, rajulun yakhruju minan nar kabwa, yaitu seseorang yang keluar dari api neraka dalam keadaan merangkak. Fayaqulullah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, idhab, pergilah. Fadkhulil jannah, masuklah engkau ke surga. Fayatiha, kemudian dia pun datang di hadapan atau di depan pintu surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala' atau mal'a. Kemudian orang ini karena merasa orang terakhir yang keluar dari api neraka, sebelum dia masuk, baru berada di pintu surga, dia sudah berhayal bahwasanya surga ini sudah penuh. Fayarji'u, kemudian dia pun kembali. Fayaqulu, kemudian dia berkata, ya Rabbi wajatuha mal'a, wahai Rabbku, ya Allah, aku telah menemukan surga ini telah penuh. Fayaqulu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, idhab, pergilah. Fadkhulil jannah, dan masuklah surga. Fayatiha, kemudian dia mendatangi pintu surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, kemudian dia kembali berhayal, membayangkan bahwasanya surga ini sudah penuh. Sekali lagi, karena dia merasa orang terakhir masuk surga, orang terakhir keluar dari api neraka. Fayarji'u, kemudian dia kembali lagi. Fayaqulu ya Rabbi wajatuha mal'a, kemudian dia kembali dan mengatakan, wahai Rabbku, wahai ya Allah, aku telah mendapati surga ini telah penuh. Kemudian fayaqulu idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah surga. Fa innalaka mithla dunya wa ashra amsalha, maka sesungguhnya untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat seperti dunia ini. Kemudian fayaqulu, kemudian orang ini berkata, tastakhiru bi atau tastakhiru minni atau tadhaku minni wa antal malik, apakah engkau memperolok-olok aku atau menertawakan aku sementara engkau adalah raja. Artinya dia tidak percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah atau apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan dunia. Padahal kenikmatan dunia kita di sini, kita sudah bagi-bagi dengan miliaran ya, manusia. Dan ini dinikmati hanya seorang. Dan bahkan 10 kali lipat. Maka orang ini merasa apa? Merasa heran, aneh. Kemudian falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata rawi, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahik, tertawa, hatta badat nawajiduha, sampai terlihat gigi gerahamnya. Kemudian wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzaka adna ahlil jannah manzilatan, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Dalam riwayat lain disebutkan kepada orang tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang tersebut, tamanni, berhayallah, yaitu berhayal kenikmatan-kenikmatan yang dia inginkan. Fayatamanna, maka dia pun berangan-angan, menghayalkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sampai dia selesai dari angan-angannya, kemudian dia sampaikan, kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, fa innalaka ma tamannaita wa ashru ad'afid dunya, maka sesungguhnya bagimu apa yang kau bayangkan dan bagimu 10 kali lipat dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya ketika dia masuk surga, kemudian mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang padahal dia merupakan penghuni surga yang paling terakhir dan penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Dia mengatakan, sungguh tidak ada seorang pun yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti kenikmatanku. Saking luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Bagaimana tidak, sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan apa yang dia hayalkan, bahkan 10 kali lipat. 10 kali lipat dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Yang padahal dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga dan orang yang paling rendah derajatnya di surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang menjadi pembahasan kita saat ini adalah bahwasanya seorang mukmin yang dia melakukan kemaksiatan, maka dia masih seorang mukmin, seorang muslim, mendapatkan hak-hak sebagaimana seorang mukmin, diantaranya yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Diantaranya yang disebutkan di dalam hadis ini, dia masih seorang mukmin walaupun dia memiliki dosa-dosa yang banyak sehingga keluar dari api neraka paling terakhir dan masuk ke dalam surga paling terakhir. Dan ini adalah bantahan terhadap orang-orang atau kelompok khawarij yang mereka mengatakan seorang mukmin yang terjerumus ke dalam dosa besar, mereka adalah orang-orang kafir. Ini merupakan akidah yang batil. Akidah yang batil. Dan juga hal ini bantahan kepada orang-orang atau kelompok murjiah yang mengatakan bahwasanya perbuatan maksiat tidak berpengaruh kepada keimanan. Kalau kita melihat orang ini, si mukmin ini, si mukmin yang paling terakhir keluar dari api neraka dan terakhir masuk surga, dia adalah seorang mukmin. Kenapa dia harus mendapatkan siksaan di dalam api neraka? Karena keimanannya kurang, karena kemaksiatannya, karena dosa-dosanya. Hal ini menunjukkan dosa ini berpengaruh kepada keimanan. Berpengaruh kemaksiatan, berpengaruh kepada keimanan, sehingga dia harus mendapatkan balasan yaitu berupa siksaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang benarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya seorang mukmin yang melakukan kemaksiatan maka dia adalah seorang mukmin, seorang muslim, akan tetapi keimanannya berkurang karena kemaksiatan tersebut. Dia seorang mukmin dan bukan seorang kafir, sehingga masih memiliki hak-hak layaknya seorang mukmin. Dan dia seorang fasik karena dia melakukan dosa-dosa, dan dia juga berhak mendapatkan ancaman. Ancaman mendapatkan siksa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pendapat Ahlus Sunnah ini adalah pendapat yang paling adil. Karena memang Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan kelompok wasatun, pertengahan. Sebagaimana Islam juga ini merupakan wasat, pertengahan di antara agama-agama yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.